Yeah, too much love will kill you. Mana yang enggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu benar salah satu saya sih senang. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat tuh ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah, yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal. Tapi itu kan sebetulnya manjeng kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha enggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril enggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malah dikat Jibril dari ini kiaiku loh. Aku itu duduk kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo. Begitu senang Sidratul Muntaha enggak kuat. Nabi dari Mujud. Kan harus ganggu akal. Rahwana di situ benar. Rahwana itu sastra Jendrahayu Ningrat itu penguasa tertinggi ilmu. Itu Rahwana. Baca bukuku kalau enggak percaya. Loh tenang lagi. Kamu pikir Rahwana mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu. 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama. Dia menyembah zat. Ilmu kudur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji gak perlu arti. Dan ngajiku sakarepku. Amanar rasulu bima unsila ilahi mi rabbi wal mu'minun. Nek salah ujuk benar itu sakarepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya kan? Wa rusulihi wa kutubihi. Wakala sami'na wa ta'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku enggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi enggak harus amara rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Gak gitu. Aku orang Jawa kok. La yukalifullahu nafsan illa mus'aha. Laha maktasabat su'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akinna inna zina awatana. Mbuh petrusannya ya Allah kulalik. Pokoknya kira-kira mulu. Wong aku tarhimku juga gak wajah Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan. Dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Menengetel. Enggak, kali. Terus aja ya. Enggak, aku mau cak nada Jawa gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam malaik ya imam al-mujahidin ya rasulullah ya kan ini aku enggak assalatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Merdeka.

mintaku nimasitase. Permintaanku, wahai kekasihku, hanut runtut tansah reruntungan. Tidak pernah berjarak sejengkal pun, serambut pun. Ing sarino saharine, dalam setiap saat, setiap waktu, datan kinggang sarambut lamun atos caketing ati. Yen cedak tansah mulat situasi tuhu. Katyo mimilan mintuno. Seperti kepiting merah yang kemana-mana kita bersama, wahai kekasihku. Ayo bareng nimas anglakoni wajib. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, tak ada artinya jika tak menubuhkan cinta bagi sesama. Situasi bebrayan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa sallika nabiy wa sallim barakallahu fiik. Yang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menurunkan rahmatnya pada kita semua, kasih sayangnya pada kita semua, kasih sayang yang menghilangkan kekalutan hidup kita, menjauhkan kita dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari penyakit, dan melimpahkan karunia nikmat kehidupan bagi kita semua dan keluarga. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil aqdi wa tanfaraju bil kurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bil jil karim ala sabbi fi kulli lamhati wa nabasin bi ilmillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, teman-teman sekalian, kembali ke rumah masing-masing sudah dengan ilmu-ilmu baru dari Allah SWT. Saya kembalikan kepada teman-teman KC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.